sejatine ana apa to? Sifatmu kok wis beda. Biyen manis, tak teliti jebul mung lamis. Adoh wis kok aku. Adoh banget. Pangapurane, Mas. Aku ora betah. Lah kenapa? Marang sliramu. Aku minggat. Aja, Dik. Aku aja, Dik. Aja. Ning pelabuhan iki kowe ninggalke janji sing ra bakal ilang. Seko atiku iki kowe tak sayangi, malah kowe mlejani. Saiki gawe tangis mergo janjimu lami. Kowe saiki lunga ninggal aku nelongso. Opo dasar aku iki wis lilo. Lupakanan saiki atiku lara. Pas kepergianmu opo dasar hatiku wis kecandol latimu nangis saiki ilang. Rasa tulus resnamu sing biyen ganggu aku nanging kabeh kuwi palsu. Wis tak cupo-cupo njajal karo wong liya malah dadine podo malah saya citra dadi ra ilang-ilang karo awakmu kuwi sing ra iso ilang saka atiku. Aku sekelinya dasar kuwi yang mengarep-ngarep.